selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu di hari yang begitu sangat cerah ini, di dalam suasana hati yang begitu sangat membahagiakan, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Pada hari ini kita sudah sampai di ayat 63 di dalam di surat Al-Anbiya yang masih menceritakan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum haza fas'aluhum in kanu yantiqun. Dia, yaitu Nabi Ibrahim, menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 63 ini Nabi Ibrahim memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh kaumnya. Tuduhan mereka bahwa dialah yang sudah menghancurkan patung-patung yang kecil dan hanya meninggalkan patung yang besar. Tapi jawaban Nabi Ibrahim bukanlah jawaban yang sejujurnya. Karena tampak dari ayat ini, bal fa'alahu kabiruhum haza, bukan aku yang melakukan, tetapi yang melakukan adalah yang paling besar itu, kata Nabi Allah Ibrahim. Menarik di sini, pertanyaannya adalah apakah Nabi Ibrahim takut kalau dia mengatakan bahwasanya dialah yang menghancurkan patung-patung yang lain itu? Jawabannya adalah tidak. Karena memang sejak dari awal kita menemukan bagaimana sosok seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang yang masih sangat muda, belia, tetapi sudah melakukan terobosan besar-besaran, mencoba untuk mengingatkan kaumnya tentang ajaran yang benar, mencoba untuk mengembalikan kaumnya untuk menyembah Tuhan satu-satunya yang benar dan Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim adalah seorang penakut, maka dari sejak awal Nabi Ibrahim tidak akan berbicara secara lugas dan secara tajam kepada kaumnya. Ya, kenapa kamu menyembah ini, kata Nabi Ibrahim, ya? Ya, Rabbukum Rabbus samawati wal ardi allazi fatarahun. Bukan ini Tuhan kamu, tetapi Tuhan kami itu adalah Rabbukum Rabbus samawati wal ardi, Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Ya, ketika mereka akhirnya masih juga menolak, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa tallahi la aqidanna asnamakum. Ini menunjukkan sosok Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat pemberani. Demi Allah, betul-betul aku akan menghancurkan Tuhan kamu ba'da antualumu dibirin, ketika kamu tidak lagi ada di kampung ini. Jadi jangan kita anggap bahwa ketika Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum haza, bukan aku yang melakukan, tapi sebenarnya melakukan adalah Tuhan yang paling besar, itu bukan sikap penakut. Tetapi sebaliknya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah ucapan tipuan, ya, ucapan yang tidak sejujurnya dengan tujuan yang jauh sangat besar, yaitu berusaha untuk menyadarkan kaumnya. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita berbohong, ya, terhadap sesuatu? Ya, jawabannya secara syariat tidak boleh berbohong, hukumnya adalah berdosa, kecuali ternyata berbohong kita itu bermanfaat, bukan untuk pribadi kita. Kita ini salah, ya. Terkadang kita berbohong untuk kepentingan pribadi kita. Ada tukang kredit datang ke rumah, ya. Bilang sama dia, kita bilang sama anak kita, bilang ayah tidak ada di rumah. Ini jawaban berbohong untuk menyelamatkan diri sendiri, ya. Ini berdosa namanya. Tetapi kalau berbohong untuk kepentingan dan maslahat yang jauh lebih besar, ada tadi orang kemari, kami lagi mengejar orang yang kemungkinan adalah pencuri, belum jelas, kita katakan, ya saya tidak tahu, padahal sebenarnya yang dicari orang itu ada di belakang rumah kita. Boleh berbohong kalau ternyata berusaha untuk memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Dan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah berusaha untuk menyadarkan kaumnya. Bukan saya yang melakukan, bal fa'alahu kabiruhum haza, yang melakukannya adalah Tuhan yang paling besar. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ayat ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Haji Fajrul Haq MA dan juga Ustaz Dr. Haji Jainal Arifin MA. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Logika sehat akan berkata, kalau benar yang mereka sembah adalah Tuhan, T-nya besar, maka T yang besar Tuhan yang paling besarlah yang paling bertanggung jawab. Jadi Tuhan yang paling besarlah yang bertanggung jawab. Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim mengajak kaum untuk menggunakan logika yang cerdas. Kalaulah saya ini zalim dan kamu tidak zalim, berarti kamu ini adalah manusia yang cerdas. Manusia yang cerdas akan berpikir yang paling besar dari Tuhan yang ada ini dengan kampak yang ada di samping badannya, dialah yang akan menghancurkan anak buahnya, patung-patung lain. Kenapa itu bisa disebutkan, bisa dijadikan logikanya demikian? Karena di antara satu komunitas persaingan itu akan terus saja terjadi. Di antara Tuhan-Tuhan pun akan ada persaingan kalau Tuhannya banyak. Maka dalam Al-Quran disebutkan laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah di alam ini ada dua Tuhan, dua, belum lagi tiga atau empat atau sepuluh atau seratus, bumi ini akan rusak. Kenapa? Karena satu Tuhan akan mengatakan jadi, Tuhan yang lain mengatakan aku tidak mau jadikannya. Yang lain mengatakan tidak jadi, yang lain mengatakan jadikan. Akhirnya tak selesailah alam semesta ini. Maka begitulah logika sehat Ibrahim berkata, kalaulah saya memang orang zalim dan kamu tidak zalim, saya ini orang salah dan kamu yang benar, maka cobalah berpikir, itu ada Tuhan yang paling besar dengan kampak di sampingnya. Boleh jadi dia merasa tersaingi dengan Tuhan-Tuhan yang kecil ini, dibabatnya dan dihancurkannya. Dialah yang bertanggung jawab, atau sebagai pemimpin dari Tuhan-Tuhan kecil, mintalah jawaban dari Tuhan yang paling besar tadi. Kalau misalnya mereka bersekutu bersepakat, maka Tuhan yang paling besarlah bertanggung jawab, kenapa Tuhan-Tuhan yang kecil bisa hancur? Rupanya dia sendiri tidak bisa menjawab. Jadi, akal kita akan sampai pada satu kesimpulan, bersama Allah kita akan kuat. Akal kita akan sampai pada kesimpulan, bersama selain Allah bagaikan bersama patung-patung Ibrahim yang lemah, patung-patung kaum Ibrahim yang lemah. Maka tinggal pilih, apakah di akhir hayat ini, di akhir tahun ini, di mana kita akan memasuki tahun baru, masih tetapkah kita bersama selain Allah, atau kita akan menjadi dan mengambil bagian untuk hidup bersama dengan Allah, mengharapkan bimbingan dan arahannya. Jawaban ada di tangan kita. Yang bersama Allah pasti bahagia, yang melawan Tuhan pasti menderita, hancur berkeping-keping bagaikan patung Ibrahim, patung kaum Ibrahim. Ya, adapun yang difirmankan Allah dalam surat ayat, dalam surat Al-Anbiya ayat 63 ini adalah dikatakan di sini Tuhan-Tuhan kecil itu hancur dan dibiarkan Tuhan yang paling besar, dalam arti kata patung-patung mereka. Logikanya apabila yang kecil dihancurkan, semestinya Tuhan yang besar itu bertindak. Tapi karena itu dia hanya patung-patung ataupun berhala-berhala, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang dasarnya memang tidak bergerak, tidak bernyawa, dan yang lain-lainnya. Inilah yang Allah ingin tunjukkan, Nabi Ibrahim ingin tunjukkan siapa sebetulnya Allah yang sebenarnya, agar mereka menyembah Tuhan atau Allah yang Maha Esa yang sebenarnya, yang dapat memberikan kehidupan kepada kita di muka bumi ini, sedangkan patung adalah bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Gitu pertama. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul dan juga Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa Nabi Ibrahim mencoba untuk membukakan akal sehat dari kaumnya dengan mengatakan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Di sinilah pentingnya kita disadarkan kembali untuk mempergunakan akal sehat kita sesehat-sehatnya. Jangan menutupi akal sehat kita sehingga akhirnya kita tidak mampu melihat kebenaran, dan kita tidak mampu lagi untuk merasakan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita mampu menyambut tahun 2013 ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran, dengan penuh akal sehat, dengan penuh semangat, tentunya dalam kerangka positif dengan ingin melakukan kebaikan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk sana.